Businessman Opinion. Mitra bisnis kontan memuat tulisan Maftuh Fauzi, mahasiswa UNAS yang dianiaya polisi saat demo BBM, akhirnya meninggal. Pemeriksaan di Rumah Sakit UKI mengungkap bahwa Maftuh mengalami trauma terbuka di kepala. Namun, tim dokter RSPP mengatakan Maftuh meninggal akibat virus HIV. Apa komentar Anda? Mitra bisnis, kami tunggu telepon Anda di 633-9160. Sekali lagi topik untuk Businessman Opinion hari ini, Mitra Bisnis. Kontan memuat tulisan Maftuh Fauzi, mahasiswa UNAS yang dianiaya polisi saat demo BBM, akhirnya meninggal. Pemeriksaan di Rumah Sakit UKI mengungkap bahwa Maftuh mengalami trauma terbuka di kepala. Namun tim dokter RSPP mengatakan Maftuh meninggal akibat virus HIV. Komentar Anda kami tunggu hari ini di 633-9160. Oke, kita ke line telepon ya. Ternyata sudah ada yang menunggu. Pak Sikom, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Silakan. Mbak, kalau dilihat dari kronologi kejadian, iya, Maftuh itu kan langsung luka terus dirawat sampai meninggalnya ya. Jadi itu mesti ada diakibatkan dari lukanya yang dari akibat kejadian tersebut. Cuma tanda kutip memang mungkin punya virus HIV juga, tapi orang kena virus HIV kan enggak ada yang bertahan lama juga. Jadi saya rasa memang itu sudah meninggal ya, sebetulnya enggak usah terlalu dibesar-besarkan lah, memang kalau sudah meninggal kan enggak mungkin hidup lagi ya. Jadi dari rumah sakit PP itu juga mungkin ngeluarkan itu karena ada virus itu juga, jadi untuk menetralisir keadaan lah. Jadi saya rasa gitulah, Mbak. Oke, ya Pak Sikom, terima kasih untuk komentarnya. Kita dengar komentar lain. Pak Dewa, selamat siang. Siang. Silakan Pak Dewa. Saya cuma mau sampaikan buat Maftuh sian banget, udah dikebukin, difitnah lagi. Udah, Bu. Oke, terima kasih Pak Dewa. Ya, kalau masih ada komentar kami tunggu di 633-9160. Mitra bisnis, kontan memuat tulisan tentang Maftuh Fauzi ya, mahasiswa UNAS yang dianiaya polisi saat demo BBM dan akhirnya meninggal dunia. Pemeriksaan di Rumah Sakit UKI mengungkap bahwa Maftuh mengalami trauma terbuka di kepala. Namun dari tim dokter RSPP malah mengatakan Maftuh meninggal karena diakibatkan virus HIV. Apa komentar Anda? Kami tunggu di 633-9160. Pak Rahmat, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak Rahmat. Iya, saya cuma mau kasih komentar. Saya rasa udah rahasia umum ya, kalau menyangkut pihak yang berwajib untuk melindunginya, salah satu pihak ya mengeluarkan data-data yang bisa direkayasa. Dan yang jelas dari UKI menyatakan bahwa dia terluka. Dan semua juga tahu bahwa emang dia dianiaya. Dan satu hal lagi, menurut saya virus HIV tidak akan langsung mematikan. Dan itu perlu waktu bisa. HIV itu menjadi AIDS. AIDS juga mesti ada waktu. Dan tidak mungkin dalam menemukan virus langsung meninggal. Dan yang begitu saja pengomentar saya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Baik, kita sudah mendengar banyak komentar. Simpan dulu komentar Anda untuk topik yang sama. Nanti akan kami buka lagi kesempatan untuk Anda di Businessman Opinion Pas FM. Saya Dinda Natasya.